Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الثاني yang kedua di antara hadis-hadis yang menunjukkan turunnya Isa bin Maryam alaihi salam di akhir zaman. وحديث جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ila yaumil qiyamati. Dan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka unggul sampai hari kiamat. Qala fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam. Lalu turunlah Isa bin Maryam alaihi salam. فيقول أميرهم تعالى صل لنا. Lalu pemimpin mereka yaitu kaum muslimin berkata, kemarilah salatlah mengimami kami. فيقول لا inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatallahi hadhil ummata. Maka Isa alaihi salam mengatakan, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain sebagai pemuliaan Allah Azza wa Jalla terhadap umat ini. Atsalitsu yang ketiga di antara hadis-hadis yang menunjukkan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana kalian apabila turun Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian dalam keadaan imam kalian berasal dari kalian. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, dan firman Allah taala yang artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan ia akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka. Qala Ibnu Jarir, ikhtalafa ahlu ta'wili fi ma'na dhalika. Ibnu Jarir, yaitu At-Tabari rahimahullahu ta'ala, mengatakan para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Faqala ba'duhum ma'na dhalika wa im min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih, ya'ni qabla mauti Isa. Sebagian mereka mengatakan makna ayat tersebut, dan tidaklah ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematiannya, yaitu yang dimaksud sebelum wafatnya Isa alaihissalam. Yuwajjahu dhalika ila anna jami'ahum yusaddiquna bihi idha nazala liqatri dajjali. Penafsiran tersebut dibawa kepada makna bahwasanya seluruh mereka ahlul kitab akan membenarkan Isa alaihissalam tatkala Isa alaihissalam turun untuk membunuh Dajjal. Fatasirul milalu kulluha wahidatan. Maka agama-agama seluruhnya menjadi hanya satu saja. Wahiya millatul islamil hanifiyatu dinu Ibrahima alaihissalamu. Yaitu agama Islam Al-Hanifiyah, agama Ibrahim alaihissalam. Al-Hanifiyah yaitu ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal semata, dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Zikru man qala dhalika, penyebutan para ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut, yaitu pendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat bahwa ahlul kitab akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum wafatnya, yaitu tatkala Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. Telah menyampaikan kepada kami Ibnu Bashar. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan, dari Abu Husain, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan tidaklah ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan pasti ia akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yaitu sebelum wafatnya Isa bin Maryam alaihissalam. وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك. Dan Al-Aufi rahimahullah mengatakan dari Ibn Abbas semisal pendapat tersebut. وقال أبو مالك في قوله illa la yu'minanna bihi qala dhalika 'inda nuzuli 'Isa ibn Maryam 'alayhi salam la yabqa ahadun min ahli al-kitabi illa amana bihi. Dan Abu Malik rahimahullah ta'ala mengatakan tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, melainkan ia akan beriman kepada Isa alaihissalam, Abu Malik rahimahullah Ta'ala mengatakan hal itu tatkala turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Tidak tersisa seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan ia akan beriman kepada Isa alaihi salam. Wa qala ad-dahaku an ibni Abbasin wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih ya'ni al-yahud qasatan. Dan Abdahaq rahimahullahu ta'ala berkata, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tidaklah ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan ia akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Yaitu yang dimaksud dengan ahlul kitab hanyalah orang-orang Yahudi saja. Wa qala al-Hasan al-Basriyu ya'ni an-Najashiya wa ashabahu rawahuma Ibnu Abi Hatimin. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah An-Najashi dan para sahabatnya. dua asar tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Waqala Ibnu Jaririn وحدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو رجاء عن الحسن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى Wallahi innahu al-ana hayyun 'indallahi walakin idza nazala amanu bihi ajma'una. Dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala berkata dan telah menyampaikan kepadaku Ya'qub. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Ulayyah. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Raja dari Al-Hasan, bahwa firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalangan Ahlul Kitab, melainkan ia akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Ibnu Jarir atau Al-Hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan, yaitu sebelum wafatnya Isa alaihissalam. Demi Allah, sungguh Isa alaihissalam sekarang ini masih hidup di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu di salah satu lapis langit. Akan tetapi apabila Isa alaihissalam turun, mereka ahlul kitab seluruhnya akan beriman kepadanya. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا جويرية بن بشير قال سمعت رجلا قال للحسن يا أبا سعيد قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. Ibnu Abi Hatim rahimahullah mengatakan, telah menyampaikan kepada kami ayahku, yaitu Abu Hatim rahimahullah. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Ali bin Uthman al-Lahiqi. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Juwairiyah ibnu Bashir. Beliau berkata, aku mendengar seseorang berkata, wahai Al-Hasan. Seseorang berkata kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, apa makna firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan tidaklah seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan ia akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Al-Hasan rahimahullah berkata, yaitu sebelum wafatnya Isa alaihissalam. Sesungguhnya Allah mengangkat Isa alaihissalam kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla akan membangkitkannya sebelum hari kiamat, akan mengutusnya sebelum hari kiamat dalam kedudukan di mana orang yang taat maupun orang yang durhaka akan beriman kepadanya. وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. Dan demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan yang lainnya. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُّ kama sanubayyinuhu ba'du biddalilil qati'i insya'allahu wa bihi thiqatu wa alaihi tiklanu. Dan pendapat inilah yang benar, yaitu yang dimaksud dengan ayat bahwa ahlul kitab akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum wafatnya, yaitu tatkala Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi di akhir zaman, sebagaimana kami akan menjelaskannya setelahnya dengan dalil yang pasti insyaallah, dan hanya kepada Allah lah kita yakin, dan hanya kepada Allah lah kita menyerahkan seluruh urusan. Qala Ibnu Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala akharuna, dan para ulama yang lain mengatakan, ini pendapat yang kedua. Makna dzalika, maknanya adalah, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi bi Isa qabla mautil kitabi, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan ia akan beriman kepada Isa alaihissalam, yaitu beriman kepada Isa alaihissalam sebelum wafatnya ahlul kitab tersebut. Berarti sampai saat ini kita mengetahui dua pendapat tentang tafsir ayat ini, terkhusus pada kalimat qabla mautihi, sebelum wafatnya. Pendapat yang pertama, yang dimaksud qabla mautihi adalah qabla mauti Isa, sebelum wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga makna ayat, tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan ia akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum wafatnya Isa alaihissalam, dan ini di akhir zaman tatkala Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan kalimat qabla mautih adalah qabla mautil kitabi, sebelum wafatnya ahlul kitab tersebut. sehingga makna ayat tidaklah seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan ia akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematian ahlul kitab tersebut. Dan pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Zakara man kana yuwajjihu dhalika ila annahu idza ayana ilmal haqqi minal batili li'anna kulla man nazala bihi al-mautu lam takhruj nafsuhu hatta yatabayyana lahu al-haqqu minal batili fi dinihi. Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan ulama yang memaknakan tafsir tersebut kepada bahwasanya seorang ahlul kitab apabila ia melihat ilmu kebenaran dari kebatilan, karena sesungguhnya setiap orang yang turun padanya kematian tidaklah ruhnya keluar sampai jelas baginya yang benar dari yang batil di dalam agamanya. Ini maksud penafsiran yang kedua, yaitu tatkala kematian mendatanginya, nampak jelas baginya mana yang hak, mana yang batil. Waqala rahimahullahu, dan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, thumma qala Ibnu Jaririn wa awla hadhihi al-aqwali bisihati al-qawlul awwalu. Kemudian Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan yang benar dari pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Wa huwa annahu la yabqa ahadun min ahli al-kitabi ba'da nuzul Isa alaihi salamu illa amana bihi qabla mauti Isa alaihi salamu. Yaitu bahwasanya tidak tersisa seorang pun dari kalangan ahlul kitab setelah turunnya Isa alaihissalam melainkan ia akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum wafatnya Isa alaihissalam. Wala syakka anna hadha alladhi qalahu Ibnu Jaririn huwa sahihu. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan tidak ada keraguan sama sekali bahwa yang dikatakan Ibnu Jarir inilah yang benar. Li'annahu al-maqsudu min siyaqil aya min siyaqil ayi fi taqriri butlani madda'athu al-yahudu min qatli Isa wa salbihi wa taslimi man sallama lahum minan nasara al-jahalati dhalika. Karena yang dimaksud dari penyebutan ayat-ayat tersebut adalah tentang menetapkan batilnya apa yang diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa, menyalib Isa, dan menetapkan batilnya penerimaan orang yang menerima pendapat mereka, orang-orang Yahudi dari kalangan orang-orang Nasara yang bodoh tentangnya. Wallahu ta'ala a'lam بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.